yang aku berikan sebagai kenang-kenang untukmu sayang. Kau anggaplah benda ini pengganti diriku sebagai ganti diriku. Tentang cinta, ku cinta padamu. padamu, ku sayang padamu. Mi so, mari menyanyi. Mi so, mari menyanyi. Mari nyanyi bersama, menyanyi tentang cinta. Mari nyanyi bersama, menyanyi tentang cinta. Bagi pemusik yang anti Melayu,

kau bersanding dengan orang lain. Tak kusangka engkau tak setia, tak kusangka, tak kuduga begini akhirnya, tak kuduga. Kau ciptakan pesta meriah di sela tangisku. Kau dirikan bangunan cinta di atas lukaku. Kau campakkan diriku ini ke lembah derita. Kau lenyapkan harapan hidupku, kau lenyapkan, kau hancurkan seluruh hidupku, kau hancurkan. Harapkan doamu untukku agar hatiku tabah selalu menjalani deritaku ini sampai akhir hayatku nanti. Ku terima kepahitan ini, ku terima. Ku bawa luka hati ini, kan ku bawa. coba gunakan untuk bersantai. Macam-macam persoalan yang ada, coba hari itu dilupakan. Santai, santai, yuk kita santai. Tidak kejam.